menangkanlah rukun ketiga, menangkanlah perang yang besar, menangkanlah jihad yang akbar. Berhimpunlah di padang doa, tarawih, zikir dan itikaf, petik bunga-bunga ibadah. Berhamburan, terima karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Berhamburan, terima karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Selamat datang ya Ramadan. Selamat datang